بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا الإخوة في الله pembahasan terakhir di pekan yang lampau adalah tentang kembalinya sebagian daripada kaum muhajirin atau kembalinya kaum muhajirin dari negeri Habasyah ke kota Mekah karena mendengar orang-orang Quraisy telah masuk Islam. Dan ternyata ketika tiba mereka di sana, Quraisy tidak benar masuk Islam. Akhirnya sebagian mereka masuk sembunyi-sembunyi, sebagian masuk di bawah perlindungan sebagian tokoh Quraisy, ya, sebagian kembali ke negeri Habasyah. Dan diantara yang kembali ke negeri Habasyah dan diposisikan dengan ulama adalah Abdullah bin Mas'ud. Sebagian mengatakan Abdullah bin Mas'ud kembali ke negeri Habasyah, tak masuk ke Madinah. Namun sebagian para ahli membantah dan Ibnu Qayyim mengatakan Ibnu Mas'ud tak kembali ke Habasyah, melainkan dia tetap di kembali dia masuk ke kota Mekah. Buktinya kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pada perang Badar, Ibnu Mas'ud ikut dalam perang Badar. Ya, perang Badar terjadi pada tahun ketiga ke kedua Hijriah. Sementara kembalinya kaum muhajirin dari negeri Habasyah, ya, dari rombongan yang kedua bersama Ja'far bin Abi Thalib itu setelah penaklukan kota Khaybar. Khaybar ditaklukkan pada tahun ketujuh Hijriah. Ya, sementara Ibnu Mas'ud sendiri telah ikut perang Badar. Bahkan dia yang ikut membantu dua pemuda untuk menghabisi Abu Jahal. Berarti dia telah ada di kota Madinah ketika hijrah awal. Dia bukan kembali ke negeri Habasyah. Karena yang kembali ke negeri Habasyah, nanti mereka akan datang bersama rombongan Abu Ja'far bin Thalib pada setelah tahun ke-7 Hijriah. Setelah Khaybar ditaklukkan. Oleh karena itulah pendapat yang paling benar, Abdullah bin Mas'ud kembali ke kota Mekah bersama yang kembali dari kaum muslimin. Sehingga akhirnya ketika datang perintah hijrah ke kota Madinah, dia pun berangkat bersama Rasulullah. Dan ketika perang Badar dia ikut bersama Rasulullah SAW, bahkan dia turut di antara orang-orang yang menyiapkan yang menghabisi Abu Jahal alaihi la'natullah. Kita akan pindah berikutnya kepada pembahasan yang baru, mufawadhatu Quraisyin ma'a Abi Talibin fi amri Nabi. Ya, kita akan membahas bagaimana upaya Quraisy untuk bernegosiasi dengan paman Nabi Abu Talib agar menyudahi dakwah Nabi SAW. Apapun caranya. Naam, tafadhal Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Qala al-musannif wa hafizahullah ta'ala fi kitabihi al-lulu al-maknun fi siratin Nabi al-Ma'mun. مفاوضات قريش مع أبي طالب في أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أيقنت قريش أن بطشها بالمستضعفين من المسلمين ونيلها من غيرهم لم يصرف الناس عن استحجابة لدعوة الله تعالى وأن طرق الاستهزاء أو تشويه معالم الدين لم تفلح في الصد عن سبيل الله فلجأت قريش إلى أسلوب المفاوضة مرة أخرى أسلوب المفاوضات إلى أسلوب المفاوضات مرة أخرى نعم تتكلم قريش يقين apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang lemah dari kaum muslimin sia-sia belaka teror mereka terhadap kaum muslimin. Ya, tidak dapat menghalangi orang untuk memenuhi seruan dakwah Allah, seruan dakwah Rasulullah SAW kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Berbagai macam cara yang mereka tempuh dari menghina, menghujat, menjelek-jelekkan, merusak citra Islam tak berguna, tak berhasil memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka menempuh cara berikutnya, cara bernegosiasi dengan paman Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini yang mereka tempuh, berbicara, berdiskusi dengan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam agar menyudahi dakwah keponakannya. Naam. Fadhahabu ila Abi Talib marratan ukhra faqalu lahu ya Aba Talib inna laka sinnan wa sharafan wa manzilatan fina wa inna bana akhika yu'dhina fi nadina wa fi majlisina wa inna qadis wa inna qadis tanhaynaka min ibni akhika falam tanhahu anna wa inna wallahi lanasbiru ala hadha min shatmi abaina wa tasbihi ahlamina wa aibi alihatina hatta takuffahu anna aw nunazilahu wa iyyaka fi dhalika hatta aw nunazilahu wa iyyaka fi dhalika hatta yahlika ahadul fariqaini. Maka berangkatlah mereka menemui Abu Talib. Ya, sekali lagi mereka pun berkata, wahai Abu Talib, engkau telah tua dan engkau adalah orang yang mulia, memiliki kedudukan di tengah-tengah kami. Engkau tahu bagaimana anak saudaramu ini Muhammad, dia menyakiti kami. Ya, menyakiti kami pada perkumpulan kami, di majlis-majlis kami. Dan kami telah berusaha agar engkau mencegah anak saudaramu itu dari apa yang dia lakukan, agar tidak gaduh masyarakat kami. Namun engkau tak lakukan. Demi Allah, kami tak sabar lagi, wahai Abu Talib. Kami tak sabar Tuhan-Tuhan kami dicaci. Ya, orang-orang berakal kami dibodoh-bodohkan, dicela Tuhan-Tuhan kami. Kecuali engkau harus segera, ya, menyelesaikan perkara ini, menahan dia sehingga tak melakukan hal ini. Ya, kalau tidak, peserahkan dia kepada kami. Ya, kalau tidak juga, maka akan terjadi antara kamu dan antara kami sekalian tentunya pertumpahan darah. Maka kita lihatlah siapa yang akan binasa daripada dua golongan ini. Mereka tahu Abu Talib itu adalah pemimpin di tengah Bani Hashim, dan Bani Hashim adalah suku yang kuat, suku yang dimuliakan. Mereka tak berani sembarangan untuk melawan Bani Hashim, karena itulah mereka menempuh berbagai macam cara. Naam. Fa'azuma 'ala Abi Talib firaq qaumihi wa 'adawatuhum wa lam yatib nafsan bi islam Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la khudlani fa ba'atha 'aqilan ibnahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falamma ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala lahu ya ibn akhi inna qaumaka qad ja'uni faza'amu annaka tu'dhihim fi nadihim wa fi majlisihim fantahi 'an dhalik wa abqi 'alayya wa 'ala nafsika wa la tuhammilni min al-amri ma la utiq. Naam. Maka begitu berat bagi Abu Talib untuk mengambil keputusan menghentikan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan dia begitu berat harus berpisah, bercerai dengan kaumnya, bermusuhan dengan kaumnya. Dan dia juga tidak merasa nyaman, dan dia tak akan pernah merasa rela untuk melepaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghinakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seketika dia panggil putranya Aqil, dia utus untuk mencari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Berangkatlah Aqil menemui Rasulullah, kemudian Rasulullah pun datang menemuinya. Dan dia berkata, "Ya bana akhi, wahai keponakanku, inna qaumaka qad ja'uni, kaummu telah datang kepada saya. Mereka mengatakan engkau menyakiti mereka pada tempat perkumpulan mereka, di majlis-majlis mereka, maka hendaklah kau hentikan perbuatanmu itu. Biarkanlah saya, ya, dan biarkan dirimu jangan sampai terjadi antara kita dan mereka tumpahan darah, dan janganlah kau membebani saya perkara yang tak mampu saya pikul." Ini permintaan pamannya kepada Nabi SAW. Halqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi basarihi ila as-sama'i faqal tarawna hadhihi asy-syam qalu na'am faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ما أنا بأقدر على أن أدع ذلك منكم على أن تشعلوا منها شعلة. فقال أبو طالب والله ما كذبنا أخي قط فارجعوا. ثم انطلق. Maka Nabi SAW mengandalkan kepalanya ke langit. Ketika itu dia lihat matahari, dia berkata, kalian lihat matahari? Ya, kalian lihat? Mereka mengatakan ya. Mampukah kamu memadamkan cahayanya? Kata mereka, tidak. demikian juga aku tak akan mampu meninggalkan dakwah ini dan tidak akan dapat dipadamkan cahaya agama ini. Maka berkatalah ketika itu Abu Thalib, ya kalau demikian memang perkataanmu benar, kembalilah terus berdakwah, aku bersamamu. Naam. ثم أطلق أبو طالب أبياته المشهورة في نصرة الرسول في نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم فقال. Asbuka. Kemudian Abu Talib pun menyebutkan beberapa syair, beberapa syair yang dia dalamnya menyebutkan dia akan senantiasa membela Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan, wallahi lan yasilu ilaika bijam'ihim, demi Allah mereka dengan perkumpulan mereka tidak akan pernah sampai menyakitimu. Hatta wasada fit turabi dafina, kecuali jika aku telah mati dikubur di tanah. Famdi li amrika ma alayka ghadadatan, pergilah teruskan lanjutkan dakwahmu, tak perlu kau merasa dihinakan. Abshir wa qarra bidzaka minka uyuna, bergembiralah dan senangkan matamu bahwasanya aku senantiasa bersamamu. Wada'awatni wa 'alimtu annaka nasihi, wada'awtani wa 'alimtu annaka nasihi, falaqad sadaqta wa kunta qidama amina, engkau telah menyeruku dan aku mengetahui engkau sebenarnya jujur menasihatiku. Dan engkau adalah orang jujur dan engkau adalah orang yang terpercaya. Wa aradta dinan qad alimtu bi annahu min khairi adyanil bariyati dina, aku pun tahu tatkala engkau tawarkan agamamu kepadaku dan dialah sebaik-baik agama di permukaan bumi ini. Laulal malamatu au hadari subbatan lawajattani samhan bidzaka amina, kalaulah bukan karena aku takut dengan celaan kaumku meninggalkan agama mereka, pastilah aku akan mendapati aku benar-benar memegang agamamu, ya beriman denganmu, percaya dengan apa yang kau bawa. Ini menunjukkan Abu Thalib tahu kebenaran Nabi SAW. Karena itulah sebagian orang tahu kebenaran tapi tak mampu untuk mengamalkannya. Ya, kenapa? Takut dicela. Sebagian gara-gara takut dicela, sebagian gara-gara takut hilang kekuasaannya, sebagaimana siapa? Raja Romawi, Heraklius tahu Nabi itu benar. Bahkan dia bersumpah demi Allah, jika apa yang kau katakan wahai Abu Sufyan itu benar, dia akan memiliki apa di bawah kakiku ini. Ya, kenapa dia tak beriman dengan Nabi SAW? Karena takut kekuasaannya hilang. Bahkan dia mengatakan, demi Allah sekiranya aku mampu menjumpai dia, akan ku cuci kakinya, aku berkhidmat kepadanya, ku minum air bekas kakinya. Itu perkataan Heraklius. Heraklius. Ya, namun ketika dia mendakwahi para rahib-rahib, pendeta-pendeta untuk beriman kepada Muhammad, seketika mereka menggerutu, dia khawatir kuasanya akan hilang, ditinggalkan oleh para pendeta, yang dia khawatirkan mereka akan memprovokasi masyarakat, memprovokasi pihak kerajaan, ya untuk menggulingkan dia. Akhirnya dia pun kembali dengan keyakinannya yang batil. Dia berkata kepada para pendetanya, aku hanya menguji kalian tentang istiqomah kalian terhadap agama kalian. Ternyata kalian memang bagus istiqomah di atas agama kalian. Maka seketika mereka pun sujud menyembahnya. Ini penyakit Heraklius dan ini penyakit Abu Thalib, takut dicela. Dan inilah resiko kita dalam mengamalkan kebenaran. Berhijrah menuju jalan Allah, ada saja celaan, cemoohan, macam-macamlah kata orang. Bilang orang ini sesat, radikal, teroris, macam-macam, fundamentalis, apalagi Wahabis, ya, macam-macam. Inilah resiko. Ya, kalau ada yang kata kita tetap istiqamah, insyaAllah Allah akan senantiasa membela kita. Inna Allaha yudafi anil ladzina amanu, Allah yang senantiasa membela orang-orang beriman. Ya, naam. Riwayatun mashhuratun dha'ifah. Wa amma riwayatul mashhura wa yaqulu Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya am wallahi la wada'u ash-shamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadha al-amra hatta yuzhirahu Allah aw ahlika fihi ma taraktuh. Fa hiya riwayatun dha'ifah. Ya, ada riwayat yang masyhur populer dalam kitab-kitab sirah, disebutkan ketika Nabi dipanggil Abu Thalib, agar menghentikan dakwahnya, dia mengatakan, wahai paman, demi Allah, kalaulah mereka berhasil mengambil matahari, mereka letakkan di tangan kananku, mereka mengambil bulan, mereka letakkan di tangan kiriku, agar kutinggalkan agama ini, tidak akan pernah kutinggalkan sampai Allah memenangkannya. Ini terkenal, tapi riwayatnya lemah. Naam. Talab Quraisy taslim ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'at Quraisy anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madin fi da'watihi wa anna Aba Talib qad aba Khudlan ibn akhihi wa islamah wa ijma'ahu li firaqihim fi dhalika wa adawatihim, mashaw ilayhi bi Umarata ibn al-Walid ibn al-Mughira faqalu lahu, ya Aba Talib, قد جئناك بفتاة قريش جمالا ونسبا ونهادة وشعرا. Kemudian Quraisy yang meminta setelah itu agar Abu Talib menyerahkan Muhammad. Ya. Tatkala Quraisy melihat bahwasanya Rasulullah terus dalam dakwanya dan melihat Abu Talib, ya, tidak akan menghinakan keponakannya dengan menyerahkan dia kepada mereka, ya, dan mereka melihat bahwasanya Abu Talib siap berperang dengan mereka demi membela keponakannya, maka suatu hari mereka datang membawa seorang pemuda namanya Umarah bin Walid bin Mughirah, saudaranya Khalid bin Walid. Dan kita ketahui Khalid bin Walid adalah orang begitu hebatnya dalam berperang, dan ayahnya juga pemimpin dalam peperangan, Al-Walid bin Mughirah. Ya. Dia bawalah ketika itu Umarah bin Walid bin Mughirah, saudaranya Khalid bin Walid. Maka mereka berkata, wahai Abu Talib, kami datang membawakan kepadamu seorang pemuda Quraisy yang gagah, tampan rupawan, kuat, nasabnya bagus, ya, ahli dalam berpujangga, dalam bersastra, berpuisi. Ambillah anak ini. Ya, naam. Fa khudhhu falaka nasruhu wa aqluhu wa mirathuhu wattakhidhu waladan fawalak wa aslim ilayna ibn akhika hadha alladhi qad khalafa dinak wa din abaik wa farraqa jama'ata qaumika wa saffaha ahlamahum fa naqtuluhu fa inna dhalika ajma'u lil ashira wa afdalu fi awaqibil umuri mughabbatan wa inna ma huwa rajulun bi rajulin. Kata mereka, Abu Talib, ambillah pemuda ini. Ya. Ini anak-anak gagah, tampan, perkasa, bagus nasabnya. Ya, Umarah ini jadikan sebagai anakmu. Fakhudhu falaka nasruhu wa aqluhu. Dia akan membelamu dan dia anak yang cerdas, bermanfaat bagimu, wa mirathu, engkau akan mewarisinya. Tukar. Wattakhid waladan fahuwa laka. Jadikan dia anakmu. Dia sekarang jadi milikmu. Aslim ilayna ibn akhika. Kau serahkanlah keponakanmu kepada kami, Muhammad. Kau tahu bagaimana keponakan menyelisih agama kami dan agamamu sendiri. Menyelisih agama nenek moyang kita, memecah belah jamaah kita dan kaum kita, menghina orang-orang berakal kita. Serahkan, kami bunuh dia. Ambil anak ini. Dan tentunya ini akan mengumpulkan kita yang telah terpecah belah gara-gara keponakanmu ini, anak keponakan, anak saudaramu ini. Ya, ini baik untuk ke depan agar kembali Quraisy bersatu. Wa inna ma huwa rajulun bi rajulin. Sesungguhnya ini adalah merupakan tukar menukar. Kau serahkan kepada kami anakmu, ini kami gantikan. Kira-kira apa kata Abu Talib? Naam. فقال أبو طالب والله ما أنصفتموني أتؤتونني ابنكم أكفله لكم وأعطيكم ابني تقتلونه ما هذا بنصفي وتصومونني صوم العرير الذليل هذا والله لا يكون أبدا. Maka berkata Abu Talib, والله ما أنصفتموني, kalian tidak fair demi Allah, ini enggak fair. Dan berikan anak kalian, kurawat, kupelihara dia, kubesarkan dia, ya, kutanggung semuanya, kuberikan kepada kan anakku, kan bunuh dia. Ini tentu tidak fair. Ini adalah penawaran yang buruk, tak masuk di akal. Ya, ini penawaran yang hina, kan menghinakan saya. Demi Allah, ini tidak akan pernah terjadi selama-lamanya. Anak akan kubesarkan, anakku akan bunuh. Ini enggak masuk akal. Naam. Wa qala al-mud'im Ibnu Adiy, wallahi ya Aba Talib, laqad ansafaka qaumuka wa jahidu 'ala at-takhallus mimma takrahu, fama araka turidu an taqbala minhum shay'an. Faqala Abu Talib, wallahi ma ansaftumuni walakinaka qad ajma'ta khudlani wa mudaharatan 'alayya, fasna' ma badalak. Maka berkatalah seorang yang senior bernama Mut'im bin Adi di tengah-tengah mereka, "Wahai Abu Talib, mereka itu telah melakukan tindakan yang fair. Kamu itu berlaku perbuatan yang fair. Ya, ini idear. Mereka sudah kebingungan bagaimana supaya dapat ya menyelamatkan engkau daripada apa yang tak kau sukai. Ya, namun kulihat engkau tidak pernah menerima apapun yang kami berikan kepadamu berupa masukan-masukan." Maka berkata Abu Talib, "Demi Allah, wahai Mut'im bin Adi, engkau tidak fair. Tapi engkau sepakat dengan mereka untuk menghinakanku, ya untuk ya menghabisiku. Kalau begitu, buatlah apa yang kau mau." Masya Allah. Naam. Munasaratu Bani Hashim wa Bani al-Muttalib li Abi Talib. فهنا قام أبو طالب حين رأى ما تصنع قريش بالمسلمين في بني حاسم وبني المطلب فدعاهم إلى ما هو عليه من منع رسول الله صلى الله عليه وسلم والقيام دونه والقيام دونه فاجتمعوا إليه وقاموا معه وجأبوه إلى ما دعاهم إليه إلا ما كان من أبي لهب من أبي لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أبو طالب في ذلك قصيدة يمدحهم ويحرضهم على ما وافقه عليه من الحذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرة للنبي صلى الله عليه وسلم. Kemudian ya maka berkumpullah Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Ya, mereka berkumpul. Hashim ini, Bani Hashim. Hashim ini adalah merupakan ya kakek Nabi yang mulia SAW. Bapaknya Abdul Muttalib. Ya, saudaranya adalah Muttalib. Ya, bagaimana kita telah ceritakan dahulu kala bahwasanya ketika meninggal Hashim, dia punya anak. Yang anaknya ini nama asalnya adalah bukan Abdul Muttalib, tapi namanya Syaibah. Ya, ketika dia bawa dari Madinah menuju kota Mekah, dikira orang Muttalib ini membawa budaknya. Mereka mengatakan Abdul Muttalib, Abdul Muttalib, ini Abdul Muttalib, ini hambanya Muttalib. Kata Muttalib, bukan, ini bukan hambaku, ini adalah ya anak saudaraku, anaknya Hashim. Tapi melekatlah nama Abdul Muttalib dengan nama kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal namanya siapa tadi? Syaibah. Jadi keturunan daripada Muttalib dan keturunan daripada Hashim semua sepakat mereka untuk membela Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Abu Talib melihat apa yang dilakukan oleh Quraisy, maka dikumpulkan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ya, maka dia menyuruh mereka, mengajak mereka untuk sepakat membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, ya bangsa Arab begitu kuatnya kesukuan, kuat sekali. Melebihi segala-galanya, ikatan kesukuan melebihi segala-galanya. Sampai-sampai mereka punya ya, mutu unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolong selama dia saudaramu, baik dia menzalimi atau dia dizalimi, tolong dia. Fanatik yang begitu dahsyat. Maka dia mengajak mereka semua, Bani Hashim, Bani Muttalib, baik yang telah masuk Islam atau yang belum masuk Islam, agar sepakat mempertahankan Nabi SAW. Subhanallah. Membela Nabi SAW. Maka mereka pun sepakat berkumpul untuk membela Nabi SAW. Mereka satu suara dengannya. Mereka mengiyakan apa yang dimintanya. Kecuali satu orang saja dari mereka yang tak mau bersama Bani Hashim dan Bani Muttalib. Siapa? Paman Nabi sendiri, Abu Lahab Abdul Uzza, ya, saudara Abu Talib. Dia tak mau. Maka Abu Talib pun mengucapkan bait-bait syair memuji kaumnya Bani Hashim dan Bani Muttalib, di mana mereka setia Bahkan nanti akan kita bincangkan bagaimana mereka diembargo total oleh Quraisy, diboikot total, embargo ekonominya. Mereka tidak boleh berbelanja, berjual beli, berbicara, berinteraksi dengan Quraisy semuanya. Mereka dikucilkan dalam satu lembah 3 tahun. Sampai-sampai mereka dalam keadaan kelaparan, subhanallah, sehingga mereka makan akar-akar pohon kayu, makan dedaunan, sehingga kotoran mereka sama dengan apa yang dikeluarkan oleh unta, tak ada isinya kecuali dedaunan, subhanallah. Tapi begitu setianya mereka Bani Hasyim dan Bani Muttalib, ya, yang kelak mereka tentunya setelah Fathu Makkah rata-rata masuk Islam kecuali Abu Lahab, ya, dan Abu Talib. Naam. محاولة اللغاة اغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد فشل مفاوضة قريش مع أبي طالب استد مكر زعمائها وأجمعوا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان مساء الليلة التي أرادوا فيها أمارة بن الوليد على أبي طالب فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء أبو طالب وأمومته إلى منزله فلم يجدوه فجمع أبو طالب فديانا من بني هاشم وبني المطلب ثم قال ليأخذ كل واحد منكم حديدة صارمة ثم ليتبعنا إذا دخلت المسجد فلينظر كل فتى منكم فليجلس إلى عظيم من أدمائهم فيهم الحنظلية يعني أبا جهل فإنه لم يغب عن شر إن كان محمد قد قتل. Ya, kemudian muhawalatul tughati ightiyal ar-rasul, upaya-upaya ya pemimpin-pemimpin Quraisy ini untuk menciderai, mencelakai, membunuh Rasulullah SAW. Ya, setelah gagal, apa yang mereka lakukan, ya, dengan Abu Thalib, perbincangan sia-sia, mentah semuanya, ya. Maka ketika itu semakin dahsyat kebencian tokoh-tokoh Quraisy. Semakin ingin mereka membuat makar terhadap Rasulullah. Ya. Mereka sepakat ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sore hari setelah mereka menawarkan kepada Abu Thalib tawaran untuk mengambil putra mereka Umarah, ketika itu Abu Thalib kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mereka temukan Nabi di rumahnya. Ya. Maka seketika Abu Thalib kumpulkan semua pemuda-pemuda Bani Hasyim dan Bani Muttalib. Dia katakan tiap orang bawa senjata. Ini enggak main-main. Ikuti saya. Kalau saya masuk masjid, ya, hendaklah kalian masing-masing bersiap-siap melihat tokoh-tokoh Quraisy. Di antara mereka ada Ibnu Hanzaliyah. Ya, maksudnya Abu Jahal. Ya. Mamanya dari mamanya Hanzaliyah. Fa innahu lam yaghib an syarrin in kana Muhammadun qad qutil. Andai kata Muhammad sudah terbunuh, pasti dia biang keroknya, kita habisi dia. Subhanallah. Naam. وقال الفتيان نفعل فجاء زيد بن الحارثة رضي الله عنه فوجد أبا طالب على تلك الحال فقال يا زيد أحسنت ابن أخي قال نعم كنت معه آنفا فقال أبا طالب لا أدخل بيتي أبدا حتى أراه فخرج زيد سريعا حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في دار الأرقام ومعه أصحابه يتحدثون فأخبره الخبر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي طالب فقال يا ابن أخي أين كنت أكنت في خير قال صلى الله عليه وسلم نعم قال أدخل بيتك فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أسبح أبو طالب غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيده فوقف به على أندية قريش ومعه الفتيان الحاشمي والمطلبي فقال يا معشر قريش هل تدرون ما هممت به قالوا لا فأخبرهم الخبر وقال للفتيان ikshifu amma fi aydikum fakashafu fa idza kullu rajulin minhum ma'ahu hadidatun sarima faqala wallahi law qataltumuhu ma baqiyat minkum ahadan hatta natafana nahnu wa antum fankasara alqawmu wa kana ashadduhum inkisaran Abu Jahl la'anahu Allah ta'ala. Ya, maka berkatalah para pemuda-pemuda dari Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, kami ikut. Ya, tatkala mereka sedang bersiap-siap, datanglah Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi SAW. Ya, pemberian daripada istrinya Khadijah untuk Nabi SAW. Dan dia mendapati Abu Talib dan Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib sedang membawa senjata, ya, bersiap-siap. Maka ketika itu dia pun berjumpa dengan Abu Talib. Abu Talib bertanya kepadanya, ya Zaid, ahsasta bina akhi, engkau tahu di mana kira-kira anak, ya, saudaraku, kemanakanku? Ya. Maka berkata Zaid, ya, aku tadi bersamanya. Berkata Abu Talib, aku tidak akan masuk ke rumahku sampai aku melihatnya. Mau aku pastikan dulu. Maka seketika dengan cepat Zaid pun pergi mendatangi Nabi SAW. Dan Nabi ketika ada di rumah, ya, Al-Arqam bersama sahabat-sahabatnya, mereka sedang berbincang-bincang. Maka diberitakan oleh Zaid tentang kekhawatiran pamannya. Maka Nabi pun mendatangi pamannya SAW. Dan dia berkata, ya, kepada Nabi, ya bana akhi, aina kunta, ayo wahai anak saudaraku, di mana engkau tadi? Ya, apakah engkau baik-baik saja? Kata Nabi, ya. Berkata pamannya, masuklah ke dalam rumahnya. Masuklah kau ke dalam rumahmu. Rasulullah pun masuk rumahnya. Pagi harinya, ya, Abu Talib datang, ya, kepada Nabi SAW. Ya. Kemudian Abu Talib membawa para pemuda-pemuda dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Masing-masing mereka menyiapkan pedang terhunus, mendatangi tempat berkumpulnya tokoh-tokoh Quraisy. Ya, setibanya mereka di sana, maka berkata Abu Talib di tengah-tengah Quraisy, "Wahai kaum Quraisy, tahukah kalian apa yang akan kukatakan kepada kalian? Apa yang ingin aku sampaikan kepada kalian?" Kata mereka, "Tidak." Maka diberitahukannya kekhawatiran dia tentang Nabi Muhammad SAW, kemarin hilang, tak jumpa. Ya, kemudian dia katakan, "Ya, wahai para pemuda-pemudaku, coba buka apa yang kalian bawa." Masing-masing mereka mengeluarkan pedang terhunus mereka. Ya. Maka berkata Abu Talib, "Demi Allah, kalau kau coba membunuh saudaraku, anak saudaraku ini, keponakanku ini, maka tak ada cerita. Kami akan membantai kalian sehingga kita semua punah, tak ada masalah. Ya. Kami sudah berjanji kalau coba-coba akan tumpahkan darahnya, tak ada alasan. Kecuali kita harus berperang sampai titik darah terakhir. Ya, walaupun kita semua musnah, tak peduli." Ya, maka seketika mereka pun, ya, melemah ingin berbuat makar kepada Nabi SAW. Yang paling kecewa adalah Abu Jahal alaihi la'natullah. Azan. Sabarlah minggu depan, ya. Inilah film tuh. Kita bisa ini bisa. Kalau antum tak puas sama, cepat pulang baca bukunya. Sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.